lah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, senantiasa terus menerus kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada kita sehingga bisa beribadah kepada Allah, berzikir kepadanya dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majlis ilmu karena di majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah mengandung banyak sekali bisyarah, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, yang dengan kabar gembira itu akan mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita untuk semangat beribadah kepada Allah dan mampu, mudah-mudahan mampu istiqamah menjalankan ibadah tersebut sampai ajal menjemput nyawa kita. Maka sungguh hadir majelis ilmu merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla, yang butuh pengorbanan, perjuangan untuk mendapatkannya, yang tidak bisa diperoleh nikmat-nikmat yang kita dapati dalam majlis ilmu kecuali dengan usaha, doa, dan pengorbanan, perjuangan. Tidak bisa didapati dengan santai-santai, malas-malasan. Nanti ajalah kalau ada waktu luang. Nantilah kalau tidak sibuk. Nantilah kalau pas sedang sepi dagangan. Nantilah kalau sudah sedang banyak uang. Nah, untuk mendapatkan nikmat hadir di majelis ilmu dibutuhkan perjuangan, kesungguh-sungguhan. Karena majelis ilmu itu taman surga. Majelis ilmu itu merupakan taman jannah. Surga itu mahal harganya, maka butuh dibayar dengan harga mahal pula, mengorbankan kesempatan, mengorbankan waktu, mau berkorban, meninggalkan berbagai macam kenikmatan hawa nafsu. Semoga dengan pengorbanan itu dibalas oleh Allah dengan taufik, dengan hidayah, dengan istiqamah, sampai masuk jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyelesaikan sedikit lagi tafsir surah Al-Baqarah ayat 25, di mana kemarin kita sudah baca sebagiannya, tinggal sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wahai para rasul, wahai orang-orang yang menduduki kedudukan rasul, yaitu para ulama, wahai para da'i-da'i, ustad-ustad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikut sebelumnya menyebutkan tentang azab bagi penduduk neraka, azab hukuman bagi orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, kemudian Allah menyebutkan balasan yang akan diperoleh buah hasil keimanan dan amal soleh orang-orang yang beriman, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, basatin, kebun-kebun. yang penuh dengan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Itulah yang disebut dengan matsani. Ayat Al-Qur'an terutama surah Al-Fatihah disebut na'am dengan sab'atu matsani, 7 ayat yang seimbang. Dan Al-Qur'an memang matsani, selalu menyebutkan seimbang. Menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir, perbuatan mereka, keyakinan mereka, dan akibat dari perbuatan mereka. Menyebutkan juga tentang orang-orang beriman, perbuatan mereka, dan juga akibat hasil yang mereka peroleh, pahala yang mereka peroleh berupa jannah. Seimbang. Sehingga dengan menyebutkan balasan mereka akan timbullah semangat orang-orang yang beriman untuk beramal soleh. Terghib, dia termotivasi, bersemangat untuk mengajarkan mengamalkan amal soleh, dan juga terhib, timbul rasa takut ketika meninggalkan amal soleh, timbul rasa takut ketika melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya terghib wa terhib, terghib dan terhib. Pentingnya seimbang di dalam menyampaikan sesuatu itu seimbang, sehingga bisa istiqomah seseorang mengamalkan amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya, pohon-pohon yang rindang, naungan-naungan yang terdapat di dalamnya. Arif, Arif, jangan main-main. Buah-buahan, ditambah lagi ada sungai-sungai, ada sungai madu yang murni, ada sungai susu yang tidak pernah basi, ada sungai air putih yang jernih, ada sungai khamr yang tidak memabukkan dan sangat lezat rasanya. Yang dari sungai inilah pohon-pohon menyerap minumannya, makannya dari sungai tersebut. Sehingga pohon-pohon itu gizinya tinggi. Menyerap minumnya itu dari surga, sungai-sungai surga, bermacam-macam sungai. Sehingga buah-buahnya menakjubkan. Persis sih namanya dengan nama-nama buah-buahan di dunia, tetapi rasanya luar biasa. Nikmat luar biasa. Apel, ya apel di sana namanya. Warnanya ya mirip, tapi rasanya nikmat kena gizi. Nah, yang diserap oleh tanaman-tanaman di situ dari sungai susu, sungai madu, sungai khamr, dan sungai air yang bening. Nah, tentu bibit yang bagus dikasih gizi yang bagus, tentu buahnya juga bagus. Ditambah lagi ada naungan yang mereka sejuk duduk di bawahnya. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nikmat luar biasa. Bisa dibikin air terjun. Dasarnya itu mutiara. Di bawah sungai-sungai itu yang bening ada mutiara. Kanan kirinya emas, permata, batu-batu yang indah. Luar biasa memandangnya. Allah tahu kesukaan manusia. Makanya Allah siapkan apa yang disukai oleh manusia. Buktinya, betapa banyak manusia yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mendatangi tempat-tempat wisata yang ada air terjunnya. Walaupun di hutan-hutan yang banyak pohon-pohonannya mengalir, mereka bawa tenda, mereka bawa keluarga. Sekalipun harga masuk tempat wisata tersebut mahal, jauh, mereka siap mengeluarkan koceknya, mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan ketenangan jiwa di sana. Padahal enggak seberapa, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah, tapi mereka sudah tenang, sudah senang. Nah, makanya Allah siapkan sungai-sungai yang mengalir, dercikan suara sungai yang mengalir. Sungainya bisa diatur lagi, sekendak penghuni surga. Dibikin air terjun 7 tingkatan bisa. Nah, mau dibikin 99 tingkat ya bisa. Indah. Kemah-kemahnya bukan kayak kemah-kemah dari parasit. Batu mutiara yang dibolong. Mutiara yang indah yang dibolong itu jadi tenda-tendanya. Allah tahu kenikmatan surga yang seperti itu tidak sempurna kalau tidak ada istri. Kurang rasanya. Nah, kok berkemah sendirian di tengah hutan, walaupun indah, air mancur, banyak buah-buahannya, tidak sempurna kalau tidak ada istri. Maka Allah siapkan bidadari-bidadari yang atroba, yang masih gadis-gadis belia, yang tumit-tumitnya itu baru tumbuh, cantik-cantik, luar biasa, akhlaknya baik, tutur katanya lembut dan menyenangkan hati, adabnya juga sopan, tidak pernah BAB, enggak pernah buang air besar. Bidadari itu enggak pernah kencing. Tidak kemudian ada najis haid di tubuhnya, enggak ada. Tidak pula nifas, enggak ada. Tidak pula ada mani. Mereka suci. Tubuhnya suci. Ciptaannya sempurna. Tidak ada aib, tidak ada cacat sedikit pun. Tidak pernah buang angin. Tidak ada ingus. Tidak ada juga dahak. Dan tidak ada bau busuk dari mulutnya dan tubuhnya. Tentu wangi. Keringatnya, karena makannya buah-buah surga, minumannya sungai-sungai surga, sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air yang bening, sehingga keringat mereka itu langsung apa yang dia makan itu keluarnya dari keringat, tidak melalui kencing, tidak melalui BAB, tapi dari keringat. Keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi misik, sehingga ingin selalu dekat dengannya, tidak mau jauh. Jauh, tidak ada waktu untuk kesana kemari, sibuk dengan menikmati kenikmatan surga. Sehingga penduduk surga gak ada waktu luang untuk melakukan yang lainnya. Sibuk makan buah-buah, minum-minuman surga. Sibuk dengan bersama dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik dan tidak pernah tua selama-lamanya. Semakin lama semakin cantik, semakin menawan. Kalau istri-istri kita di dunia ini mau lebih disayang oleh suami, suami cepat pulang habis kerja, kena rindu dengan istri dan anak-anaknya, maka istri di dunia ini harus punya akhlak-akhlak yang seperti bidadari. Tutur katanya baik, adab dan akhlaknya, bu'ulnya, pelayanannya terhadap suami, servisnya juga bagus, yang memuaskan suaminya, tidak selalu berkeluh kesah, protes dengan suami, bersyukurlah. Bisa jadi suami kurang perhatian kepadamu karena akhlakmu, karena lisanmu, karena penampilanmu. Kalau toh pakainya rapi, bersih, lipstiknya tebal, baju baru, sendal baru, wangi, tapi di rumah penampilannya la ilaha illallah, bedak tadi dicuci, nampak bolong-bolong bekas jerawatnya itu. Nah, bibirnya tidak dihiasi dengan zikir kepada Allah, lisannya kasar, selalu mengeluh, selalu protes, menganggap suami tidak adil, menganggap suami hanya perhatian dalam hal tertentu saja, dalam hal yang lain tidak. Jangan suuzon. Nah, jangan menuntut hak. Kerjakan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang istri. Insya Allah kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau servismu bagus terhadap suamimu, akhlakmu bagus, lisanmu bagus, pakaianmu bagus, tingkah lakunya bagus, tentu suami sangat senang padamu, dekat denganmu, dan memberikan kecukupan yang layak bagimu. Kalau suami kurang perhatian padamu, introspeksi diri. Jangan-jangan karena kamu servisnya juga enggak bagus. Apa kadarnya saja. Ya suami bisa menikmatimu tetapi enggak puas. Pakainya jelek. Sikapnya ya dingin. Mau sih mau tapi dingin. Dan yang lainnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, kita kembali kepada kitab. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa fi atau fa fi hadhihi al-ayati al-karimati, maka di dalam ayat yang mulia ini dzakara al-mubashshir wal-mubashshar wal-mubashshar bihi was-sababul mausul di hadhil bisyarah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 perkara. Masya Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan 4 perkara. 1, Allah menyebutkan orang yang memberikan kabar gembira. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang orang yang mendapatkan, orang yang diseru untuk mendapatkan kabar gembira. Yang ketiga, isi kandungan dari kabar gembira. Apa sih kabar gembira tersebut? Keempat, sebab-sebab agar seseorang mendapatkan kabar gembira tersebut. Ini 4 perkara yang Allah sebutkan di dalam surat ini, dalam ayat yang mulia ini. Fal mubasyyar, siapakah yang memberikan kabar gembira? Huwar rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama maqamahu min ummatihi. Yang memberikan kabar gembira yaitu rasul dan juga orang-orang yang menduduki kedudukan rasul, yaitu para ulama, ustaz-ustaz, dai-dai, para dai ila Allah. Hendaklah kalian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang kalian dakwahi. Jangan membuat mereka lari. Kasih kabar gembira, kabar gembira. Jangan kemudian memberatkan mereka. Dengan kabar gembira, sesuatu yang berat menjadi ringan. Yang memberi kabar gembira ini adalah Rasul dan para ulama dan juga para da'i. Wal mubasyyar, yang diberi kabar gembira siapa? Wal mu'minun al-amilun as-salihat, yang mendapatkan kabar gembira, yaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Orang yang beriman, yang dibuktikan keimanannya, ini yang dapat kabar gembira. Bukan hanya iman dengan lisannya saja, dalam hatinya saja, tidak. Tetapi orang yang beriman, yang mereka beramal dengan amal soleh. Sholat 5 waktu di masjid, hadir di majelis ilmu, ini amal soleh. Bahkan amal soleh yang paling afdal di akhir zaman ini adalah hadir di majelis ilmu. Nah, membaca Al-Quran itu amal soleh. Mengajak anak-anak untuk sholat di masjid untuk baca Al-Quran itu amal soleh. Nah, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira adalah orang-orang yang beriman, yang mereka beramal dengan amal soleh. Wal mubashshar bihi, yang dijadikan kabar gembira itu adalah hiyal jannah, surga. Al mausufati bitilka sifah, yang disifati dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Taman-taman yang indah, buah-buahan yang lengkap, rasanya sangat nikmat, banyak jumlahnya, naungan, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, sungai susu, sungai madu, sungai khomer, sungai air putih yang bening. Ditambah lagi ada bidadari-bidadari yang perawan, yang baik akhlaknya, baik penciptaannya, baik tingkah lakunya, suci juga tubuhnya, tidak ada aib, tidak ada cacat. Itu yang dijanjikan. Wassababul mausul lidzalika huwal iman wal amal soleh. Sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan surga tersebut adalah 2 perkara. Apa saja itu? Yaitu iman dan amal soleh. Inilah penyebab. Yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan kabar gembira tersebut, yaitu jannah seperangkap dengan yang lengkap, jannah dengan semua yang ada di dalamnya. Penyebabnya ketika seorang itu beriman dan beramal soleh. Maka jangan tinggalkan amal soleh terus, walaupun sedikit, kerjakan. Kerjakan amal soleh. Nah, fala sabila ila al-wusuli ila hadhihi al-bishara illa bihima. Tidak ada jalan lain yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan kabar gembira ini kecuali dengan keduanya. Hanya 2 ini saja. Orang yang bisa beriman dan beramal soleh itu rahmat Allah, dapat rahmat Allah, dapat taufik dari Allah. Maka ketika kita bisa beramal, jangan sombong, bersyukur karena dapat taufik dari Allah, dapat rahmat Allah, bisa beramal soleh, bisa berdakwah, bisa mengajak orang kepada kebaikan, bisa mengajak anak-anak sholat, bisa mengajak anak-anak untuk puasa, bisa mengajak anak-anak baca Al-Quran. Bersyukur pada Allah, itu taufik, rahmat dari Allah Ta'ala. Kamu bisa hadir di majelis ilmu, lebih-lebih bisa hadir di majelis ilmu bersama para ulama, itu taufik, rahmat Allah, nikmat Allah. Bersyukur pada Allah. Jangan sombong, jangan membanggakan diri, apalagi kemudian berani mencela orang lain. Apalagi yang dicela adalah para duat-duat ilallah. Jangan, enggak boleh demikian itu sombong namanya. Yang namanya sombong itu menolak al-haq dan merendahkan orang lain. Nah, bersyukur pada Allah dan berupaya untuk mengajak saudara-saudaramu yang lainnya untuk bisa mendapatkan nikmat ini. Itu yang diperintahkan. Bukan kemudian merendahkan orang yang belum mampu untuk beramal. Wa hadza a'zamu bisyarah hasilatun ala yadi afdalil khalq. Dan inilah kabar yang dihasilkan, yang dilakukan oleh makhluk yang paling afdal, yaitu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, ya ini. Ini kabar gembira yang paling besar. Kalau kamu beramal soleh, dan kamu kalau kamu beriman dan beramal soleh, akan masuk dalam jannah. Bi afdalil asbab, dan sebab yang terbesar, sebab yang terbesar ya ini. Ada juga sebab-sebab yang lainnya, tapi inilah yang terbesar. Sebab terbesar, ada iman dalam hatimu. Percaya, yakin, tidak ragu-ragu, sehingga beramal soleh. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa fihi istihbabu bisyara al-mu'minin wa tansyitihim ala a'mal bi dzikri jazaiha wa samaratiha fa innaha bidzalika takhif wa tasahul. Di dalam ayat ini terdapat sunnah, anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, untuk memberi motivasi, untuk memberi semangat kepada mereka agar beramal. Dan jangan lupa sebutkan balasan-balasan dan juga pahala-pahala kalau mereka beramal. Ini penting. Jangan hanya mengajak beramal soleh tapi tidak menyebutkan balasannya. Nanti orang merasa terpaksa, merasa otoriter, dituduh naam komando. Jangan. Diajak beramal soleh tapi jangan lupa kabarkan pada mereka balasan-balasan yang Allah telah siapkan, pahala-pahala yang telah Allah siapkan kalau mereka beramal soleh. Ini penting. Kenapa? Fa innaha bidzalika takhif wa tasahal. Karena dengan kabar gembira tersebut, amal-amal yang berat menjadi ringan dan mudah. Bayangkan jihad, berjuang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, itu berat, amal yang paling besar dalam Islam, paling tinggi dalam Islam, yaitu jihad. Mengorbankan harta, meninggalkan keluarga, siap berkorban nyawanya, sekalipun mati, siap dia korbankan. Kenapa? Karena ada kabar gembira. Dulu ada seseorang, ketika pertempuran dia datang kepada Rasulullah, dia sambil makan kurma. Ya Rasulullah, apa yang Allah janjikan kalau saya mati di medan perang? Kalau kamu syahid, mati syahid di jalan Allah, kamu akan mendapatkan jannah, surga, bah, luar biasa. Hah? Wah, kalau gitu dibuangnya kurma yang sedang dimakannya, lama sekali ini. Cuma satu kurma merasa lama. Surga dibuang, langsung dia maju ke medan tempur. Nah, kemudian meninggal dunia. Luar biasa, kabar gembira itu membuat seorang itu semangat untuk melakukan amal soleh. Disebutkan balasan-balasannya. Kalau kamu menjadi muadzin nanti di surga, kamu memiliki leher yang panjang, beda dengan yang lainnya, luar biasa, sehingga terbedakan dengan yang lainnya. Oh iya, iya. sampaikan kabar-kabar gembira. Dapat ini, dapat itu. Jangan kayak jil, jaringan iblis, laknatullah. Bukan ya. Jaringan Islam liberal. Yang menyatakan, alah kayak anak kecil saja, mengiming-imingi. Yang dikasih diiming-iming itu anak kecil, kita ini orang dewasa, enggak perlu diiming-imingi, dapat ini, dapat itu. Lah, perlu. Yang diiming-iming itu bukan hanya anak kecil saja, orang dewasa butuh dikasih yang namanya tansyir, motivasi, bisyarah, kabar gembira. Lihatlah, ini sahabat yang sedang jihad, sudah dewasa, dikasih kabar gembira, semangat dia beramal soleh. Kalau anak kecil memang butuh bantuan, butuh dikasih kabar gembira. Nah, nanti yang menghafal dikasih hadiah ini, kasih ini. Nah, karena masih kecil. Nanti Abi belikan sepeda, akan diberikan ini, tidak masalah untuk melatih mereka. Tapi orang dewasa, orang tua juga butuh dikasih semangat untuk mereka beramal supaya bisa istiqomah. Ini metode Al-Quran. Ketika mengajak seorang beramal soleh, juga dikasih balasan-balasan yang akan mereka terima, pahala-pahala yang mereka akan terima, sehingga amalan berat menjadi ringan, amalan yang susah menjadi mudah. Wa a'zamu bushra hasilatun lil insan tawfiqihi lil iman wal amali shalih. Dan kabar gembira yang terbesar yang dihasilkan, yang akan diperoleh oleh seseorang, yaitu taufik dan iman dan amal soleh. Inilah arti ketika seorang beriman, ketika orang beramal soleh, berarti dia dapat taufik, dapat taufik dari Allah Ta'ala. Kamu menjadi hamba Allah yang beriman, alhamdulillah. Kamu Allah takdirkan bisa hadir di majlis ilmu, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya, tetangga saya, adik saya, kakak saya bisa juga hadir, ya Allah. Doakan mereka dalam sujudmu, dalam doamu. Sekali lagi, taufik dari Allah bukan untuk kamu berbangga diri, sombong, kemudian merendahkan orang lain, mengecap dan merendahkan, apalagi yang direndahkan tersebut adalah orang-orang yang fudhala, orang yang Allah kasih keutamaan, para da'i-da'i Allah, para ulama-ulama, para asatiza-asatiza, para duat, para ustad-ustad. Enggak boleh kamu rendahkan, kamu hinakan. Maka ikhwati fillah, taufik dari Allah kamu syukuri. Dan yang terbesar di antara kabar gembira tersebut, Allah kasih, Allah jadikan kamu orang yang beriman, dan Allah takdirkan kamu bisa beramal soleh. Kamu bisa beramal soleh itu taufik loh, bukan kehebatan kamu, kecerdasan kamu, bukan. Kamu bisa mengundang para ulama dan ulama bisa hadir, itu taufik dari Allah. Bukan berarti kamu adalah, bukan. Karena itu taufik dari Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka amalkan ilmu yang kamu dapati ketika hadir bersama ulama, bukan merendahkan orang lain. Falidzalika, oleh sebab itu, awwalul bisyarah wa asluha. Falidzalika, oleh sebab itu, bisyarah yang paling pertama yaitu iman dan amal soleh. Inilah pokoknya, inilah dasarnya, ini yang paling penting. Wa mim ba'dihi, adapun kabar gembira setelahnya adalah al-bushra indal maut, yaitu mendapatkan kabar gembira ketika menjelang kematian. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzala 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Ini keimanan dalam hati mereka. Diucapkan dengan lisan mereka. yang mereka buktikan keimanan pada Allah dan amal-amal soleh. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, amal soleh itu sampai mati. Jangan sekali-sekali. Ya, amal soleh itu terus menerus, jangan sekali-sekali, terus menerus. Kalau kamu istiqomah dalam amal-amal soleh, setiap amal soleh, ketika mau meninggal dunia, turunlah para malaikat. Memberi bisyarah, memberi kabar gembira. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih hati. Nanti bagaimana anak saya, istri saya, masih kecil. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana. Enggak usah khawatir, jangan takut. Nahnu awliya'ukum fi hayatid dunya, kami penolong-penolong kalian ke dalam kehidupan dunia. Di dunia ditolong, dibantu. Nah, dibangunkan untuk sholat. Nah, diajak untuk taklim. Kamu aja enggak tahu. Nah, kamu tuh sudah dibantu. Nah, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah bangunkan, ya Allah jam 3 malam, ya Allah saya mau sholat tahajud. Allah kirim malaikatnya. Tak tahu pas jam 3 persis Allah bangunkan. Kamu sudah dibantu oleh malaikat. Allah yang bantu kalian mengutus para malaikat. Nah, dan juga pada hari kiamat. Ini yang kedua. Kabar gembira pertama, kalian menjadi orang yang beriman dan diberi taufik beramal soleh. Yang kedua, dikasih kabar gembira ketika mati dan setelah mati dapat kabar gembira. Nah, dapat kabar gembira ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada rasa takut. Anak saya pasti ada yang ngatur, istri saya ada yang ngatur. Allah akan pasti, Allah enggak pernah ingkari janji. Enggak usah takut. Udah saatnya kamu dipanggil oleh Allah Taala. Tidak usah khawatir tentang anak-anak dan istrimu, bagaimana penghidupan mereka, bagaimana pendidikan mereka. Allah tidak bakal sia-siakan. Kalau kamu beriman, kamu beramal soleh, Allah jamin anak dan cucumu sampai keturunanmu Allah jaga. Tapi kamu dulu harus buktikan keimanan kamu dan amal soleh. Yaitu kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir, ya kan? Orang tuanya udah meninggal dunia. Nah, dia mempersiapkan bekal untuk anaknya, harta karun yang mereka siapkan. Nah, dibangun oleh Khidir tembok untuk persiapan anak cucunya. Lihat, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi jaminan dijaga oleh Allah ada dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meninggal dunia dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ngapain takut? Dipanggil oleh sang kekasih, oleh Allah Ta'ala, senang, tenang jiwanya. Masa anak-anaknya, istrinya, cucunya, rumahnya, usahanya, kebunnya, gak usah khawatir. Udah ada yang ngatur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali. Menuju Allah. Menuju keridhaan Allah. Dalam keadaan diridhoi. Masuklah ke dalam jannahku. Nah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannah. Jannati. Masuklah menjadi kelompok golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku dan surgaku. Luar biasa, ini bisyarah yang luar biasa, kabar gembira yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa min ba'dihi al-wusul ila hadhihi an-na'im al-muqim. Setelah itu mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi dalam surga. Di dunia dibimbing, diberi hidayah, diberi taufik, bisa beramal beriman, beramal soleh. Ketika mati dibimbing, ketika sudah mati mendapatkan nikmat kubur, dijauh dari azab kubur. pada yaumul qiyamah bisa merasakan nikmat jannah, nikmat surga, kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Nas'alullah ayyaja'alana minhum. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan kabar gembira, yaitu menjadi hamba Allah yang mendapat taufik, menjadi hamba Allah yang beriman dan bisa beramal soleh dengan berbagai macam amal soleh yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan bisa istiqomah sampai mati sehingga dapat kabar gembira ketika ajal menjemput, dan juga mendapat kabar gembira kubur. Dan semoga pada yaumul qiyamah kita dimasukkan dalam jannah, bisa merasakan nikmat jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahmatullah.